Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, para hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat maghrib yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita di malam hari ini masuk malam yang ke-10 daripada bulan Muharram, di mana syariat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat, adalah beliau memerintahkan untuk muslimin berpuasa di bulan Muharram ini di tanggal yang ke-10 disebut Asyura. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Hanya saja ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa juga di 10 Muharram atau Asyura. Maka ditanyalah, kenapa kalian puasa? Mereka menjawab, zakal yaum anjallahu nabiyya Musa wa qawmah. Di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fanasumu syukran li Musa, maka kami pun berpuasa mensyukuri kemenangan dan keselamatan Nabi Musa. Ini orang-orang Yahudi. Melihat orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, di mana muslimin diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi yang dalam berbagai hal yang menjadi ciri adat mereka, ibadah mereka, kebiasaan mereka. Maka Rasul pun mengatakan, lau baqaitu fil qabil la summanat tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, sungguh niscaya aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Diterangkan para ulama, ini merupakan sunnah yang thabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang yang berpuasa Asyura adalah berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Berarti kalau Asyuranya besok, berarti tadi dan besok, atau terlewatkan besok dan lusa, Kamis dan Jumat. Dalam rangka apa? Mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki azam yang kuat, keinginan, tekad yang bulat untuk berpuasa di tahun depannya seandainya masih hidup, tanggal 9-nya pula, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Maka alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua bisa mengenal sunnah ini dan bisa mengamalkannya dengan mudah. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa menjadikan diri-diri kita orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan yang hak ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya atau belum tahu, apa sih keutamaan sholat, yani keutamaan puasa Asyura? Maka telah diriwayatkan oleh al-imamu Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Beliau menyatakan su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi asyura. Nabi ditanya tentang siam hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka beliau menjawab ahtasibu 'alallah an yukaffira sannatallati qablahu. Aku berharap kepada Allah semoga orang yang berpuasa di hari tersebut 10 Muharram akan dihapus dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita menghimbau pada diri kami pribadi secara khusus dan kaum muslimin secara umum, marilah kita bersegera untuk menuju kepada kebaikan dengan kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermacam macam ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa azanillahu wa iyyakum. Di malam hari ini kita masih meneruskan pelajaran kita terkait dengan amaliyah salat, masuk dalam bab salat tatawu. Bab salat salat sunnah. Kemarin telah dijelaskan salat sunnah adalah salat yang diperintahkan namun tidak dengan perintah yang harus. Hanya mungkin sekedar anjuran, hanya mungkin sekedar dijanjikan pahala yang besar, hanya mungkin sekedar bimbingan dan arahan. Nah, barakallahu fikum. Maka ini disebut sholat tatawwu atau penamaan lainnya sholat sunnah atau penamaan lainnya sholat nafilah. Sholat sunnah, sholat tatawwu, sholat nafilah. Ini semuanya yang dimaksud sama, yakni sholat sunnah. Mana yang lebih afdol untuk dilakukan? Sholat sunnah atau sholat wajib? Sholat wajib lebih afdol. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَبْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah ada dari seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia melakukan amalan yang Allah wajibkan. Seorang kadangkala didapatkan lebih mementingkan puasa sunnah, sementara Ramadan tidak pernah dia jaga. Ini salah. Seorang lebih mementingkan sholat sunnah, apakah duha, apakah tahajud, ataukah yang lainnya, sementara dia tidak perhatian dengan sholat fardu lima waktu, maka ini keliru. Mungkin muncul, tapi kan sholat ini keutamanya besar. Disebutkan bisa dapat ini, dapat ini. Sementara sholat fardu mana keutamanya? Disebutkan dapat ini, dapat ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan karena sudah mafhum dan maklum. Di mana orang yang meninggalkannya terancam dengan kekufuran. Sehingga di sini, apa keutamaan sholat fardu diantaranya? Yakni orang yang sholatnya baik, menjadi baik seluruh amalannya. Yang Allah wajibkan sholat fardu. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekah sebagai misal, infak sebagai misal, ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab. Yang wajib infak, yang wajib adalah nafkah kepada keluarga. Nafkah kepada keluarga, yakni yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Seorang semangat beribadah dengan sedekah, membelanjakan hartanya untuk ini dan itu, bahkan untuk dakwah, namun keluarganya dia abaikan, maka tidaklah ada keutamaan kalau begitu. Karena Allah lebih mencintai apabila seorang hamba melakukan yang Allah wajibkan atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini marilah kita dengarkan ucapan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang beliau tegas menyatakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kata beliau barakallahu fikum menerangkan tentang makna hadis. Maka barakallahu fikum, beliau menegaskan, qala Ibnu Daqiq al-'Aid, wa innama summiyat nafilah wa tatawwu ida qudiyatil faridah. Ibadah sunnah dinamakan sunnah, dinamakan nafilah sebagai tambahan pahala ataupun tatawwu, ini kalau orang tersebut melaksanakan yang wajib. Ya, melaksanakan yang wajib. Baru namanya sunnah bagi dia, karena sunnah itu di bawah wajib. Yang wajib dia tinggalkan, mementingkan yang sunnah, maka tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga di sini harus dipahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini berlaku bagi seluruh amalan-amalan wajib. Kita mau puasa, namun puasa Ramadan enggak diperhatikan, ya. Bagaimana? Kecuali dalam keadaan orang tersebut dahulu memang ahli maksiat, sekarang bertobat ingin memperbaiki Islamnya dia mengamalkan yang sunnah, karena ketika dia Islamnya bagus mendapatkan awalnya sunnah. Baru nanti di masa datangnya wajib dia melaksanakan yang wajib. Difahami di sini? Kita bicara orang yang dia itu menyepelekan yang wajib sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang tidak pernah sholat fardu, tiba-tiba ta'li mendengar ada pelajaran sholat sunnah, dia, nanti malam saya mau sholat witir lah. Namun, paginya sholat subuh, sholat duhur, langsung dia perbaiki. Maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang yang melakukan ibadah sunnah, kembali lagi, tidaklah dikatakan sebagai sunnah dan nafilah ila innama sumiyat nafilatan nafilah idza fuqidatil faridah, kalau dilaksanakan yang wajib. Wa illa, kalau dia tidak mau melaksanakan yang wajib, saya yang penting sholat duha dan tahajud saja, karena di sini masya Allah faedahnya begini. Sholat fardu dia tinggalkan. Sehingga disalahkan para ulama orang yang mementingkan sholat tahajud lalai dari sholat subuh. Ya, sholat tahajud semangat. Kenapa? Karena keutamaannya ini. Masya Allah bisa menjadikan, kadang di para kalau diceritain dalilnya mana? Bisa. Katanya bisa memudahkan rezeki. Nah, biasanya kalau suatu amalan memudahkan rezeki, semangat boten? Semangat. Nah, sudah. Semangat. Akhirnya sholat tahajud semalam suntuk tidur, adzan subuh enggak dengar. Yang seperti ini keliru. Okay. Sehingga di sini kata Imam Ibnu Daqiq al-'Aid, innama sumiyatin nafilatun nafilatan idza qudiyatil faridhah. Dinamakan sholat sunnah itu nafilah, menjadi pahala tambahan kalau dia mau melaksanakan yang wajib. Wa illa, kalau tidak mau melaksanakan yang wajib, fala yatanawaluha isman nafilah. Maka tidak bisa untuk meraih dan mencapai derajat ini amalan sunnah. Ya. Secara akal bertentangan boten? Tidak bertentangan. Ya. Satu contoh. Ini kita bicara nafkah. Ya, bicara nafkah. Ada orang semangat mencari uang. Anak dan istrinya tidak diperhatikan. Sementara orang lain, anak yatim, janda-janda, dia perhatikan. Kira-kira secara akal itu benar apa salah? Nah, demikian. Secara dalil juga salah, secara akal juga salah. Kenapa yang kita maksudkan? Dalil yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Yang menjadikan bertentangan adalah hawa nafsu. Seluruh dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Namun kenapa tidak diamalkan? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Sehingga kadangkala akalnya membuat-buat alasan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sekali lagi kita sekarang dalam pembahasan amalan-amalan sunnah dalam sholat. Maka dengan panduan kitab Al-Fiqhil Muyassar, kita masuk di sini pada masalah yang ketiga. Qala ma tusannu lahu jama'atun min sholati tatawwu. Jadi sholat sunnah telah lewat. Sholat sunnah atau sebelumnya kita, masalah kedua kita ulangi sedikit. Macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Qala sholatu tatawwu'i ala naw'ain. Sholat tatawwu', sholat sunnah itu ada dua. Jadi dipahami nggih? Sholat sunnah namanya disebut sholat sunnah. Maknanya di bawah yang wajib. Disebut sholat tatawwu'. Sholat tatawwu'. Kenapa? Karena tidak diharuskan. Kemudian disebut sholat nafilah. Kenapa? Karena merupakan tambahan dari yang wajib. Disebut sholat yang mustahabbah. Dicintai. Karena Allah mencintai orang yang kalau sudah wajib dilakukan, dia masih ingin melakukan amalan-amalan yang lainnya dari apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini sehingga disebut sholat sunnah, sholat tatawwu, sholat nafilah, sholat mustahabbah. Apa itu? Yaitu sholat sunnah. Bukan wajib. Nah, sholatu tatawwu ala nawaini. Secara global sholat sunnah atau tatawwu ini ada dua macam. Yang pertama sholatu anawul awal sholawatun mu'akotatun bi'awqatin mu'ayyanatin. Yang pertama sholat, sholat yang terkait ditentukan dengan waktu tertentu. Yang terkait dengan waktu tertentu. Seperti apa? Watu sama bin nawafil al-muqayyadah. Dinamakan dengan nafilah muqayyadah. Yaitu sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Sholat sunnah terkait dengan waktu. Maknanya dikerjakan di luar waktu tadi tidak boleh. Naam. Ini barakallahu fikum. Hadihi minha. Nah, di sini ini tidak boleh kecuali di sana ada dalil yang menerangkan karena sebab daruroh dan sebagainya. Nanti akan datang sebagiannya. Wa hadihi minha ma huwa tabi'un lil faraid. Maka salat-salat yang terkait dengan waktu ini bercabang menjadi dua. Yaitu ada yang berkaitan dengan sholat fardu. Berkaitan dengan waktu-waktu sholat fardu. Seperti apa? Kasunanir rawatibah. Seperti sholat sunnah rawatib. Seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dinamakan rawatib karena dia mengiringi sholat fardu. Apakah sebelumnya ataukah sesudahnya. Koh Anda sholat qobliyah zuhur setelah asar. Benar enggak? Nah, demikian. Maka ini dikatakan sholat yang terkait dengan waktu. Barakallahu fikum. Nah, ini diantaranya. Wa minha ma laysa yutbitabi'in ka sholatil witri wa duha wal kusuf. Di sana yang kedua, sholat yang terkait dengan waktu, cabang kedua yang tidak dikaitkan dengan sholat fardu. Seperti sholat duha. Ini sholat yang dilakukan di waktu duha. Kapan waktu duha itu? Yaitu minirtifa'is syamsi qadra ba'da tulu'iha qadra rumhin. Dimulai dari naiknya matahari setelah terbit sekitar satu tombak. Ini awal mulanya. Yaitu yang disebut waktu syuruq. Waktu syuruq. Nah, ini. Waktu tulu'i syamsi, terbit matahari, terus naik syuruq. Nah, makanya ada sholat isyraq atau sholat syuruq, itu yang dimaui adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Hanya saja, kalau orang tersebut melakukannya, bersamaan dia sholat subuh berjamaah, tidak keluar dari masjidnya untuk berzikir ataupun membaca Al-Quran sampai dengan datang waktu tadi, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, mendapatkan kemuliaan seperti orang yang melakukan umroh secara sempurna. Ya, jadi bukan maknanya sholat syuruk secara isyrok secara tersendiri. Namun kalau dia melakukannya sholat syuruk, sholat duha di awal waktu. Kapan berakhirnya? Qabla zawal. Yaitu berakhirnya sebelum matahari tepat di ubun-ubun. Mungkin sekitar 1/4 jam sebelum matahari. Kalau sebelum zuhurnya setengah atau setengah jam kurang lebihnya. Nah, setengah jam sebelum zuhur. Namun yang paling afdol seorang melakukan sholat duha adalah inda romadotil fisol. Ketika masa-masa waktu, kalau anak pedet itu, pedet, cempe. Kalau panas gimana biasanya? Pepe ya. Pepe gitu, dede di situ. Lah terus nanti sudah berdiri terasa hangat. Nah, waktu itu kurang lebih jam 10. Okay. Tengah 10. Lah itu waktu yang paling afdol. Nah, yang disebut dengan istilah sholatul awabin. Sholatnya awabin. Maksudnya sholat duha pada waktu yang utama. Okay. Jadi, oh ini sholat awabin. Ini sholat, nah, enggak. Sholat duha, masih dalam sholat duha muncul nama-nama sholat. Okay. Nah, ini. Barakallahu fikum. Nanti akan datang insyaAllah. Seperti sholat duha. Wal kusuf, seperti sholat kusuf. Sholat kusuf boleh disebut kusuf, boleh disebut khusuf. Ya. Boleh disebut kusuf, boleh disebut khusuf. Nah, baik matahari ataupun bulan. Nah, perselisihan yang ada tidak membahayakan tentang penamaan. Kusuf ataupun khusuf. Kapan dilakukannya? Di waktu terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Dengan syarat. Syaratnya apa? Melihat. Syaratnya melihat. Terlihat adanya gerhana matahari atau bulan, maka kita sholat. Nah, lah ini sholat kusuf. Lah sekarang gak ada gerhana, nanti kita sholat kusuf. Boleh gak? Hah? Nanti kita sholat kusuf. Oh, masya Allah sholat kusuf, semangat. Lah ini gak boleh. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena terkait dengan waktu. Barakallahu fiikum. An-nawthani, macam yang kedua dari sholat sunnah. Salawatun ghairu muaqqatatin biawqatin muayyanatin. Yaitu sholat-sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapan saja dilakukan, boleh. Kecuali dalam waktu karohah. Watusamma bin nawafilil mutlaqah. Dinamakan sholat sunnah mutlak. Sholat mutlak. Enggak ada sebab. Enggak ada apa, pokoknya sudah sholat sunnah. Atau kadang ada sebab, namun waktu tidak terkait dengan waktu. Namun dengan sebab. Nah, yang ini, barakallahu, seperti apa misalnya? Seperti dia itu sholatul wudu. Sholat setelah wudu. Datang hadis mengkisahkan tentang manakibu Bilal ibni Rabah radhiyallahu anhu. Keutamaan kedudukannya Bilal bin Rabah. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, engkau sebetulnya punya amalan apa sampai-sampai aku mendengar terompahmu ada di surga sementara engkau masih di dunia? Maka Bilal mengatakan, sungguh ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan yang lebih aku harapkan kecuali apabila aku berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Sebagian fuqaha menamakan ini sholat sunnah wudu. Nah, namun tidak. Yang penting sholat sunnah mutlak. Sudah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga dari sini, Sebagian ulama yang mereka menerangkan dalam kitabul hajj, bahwasanya dalam ihram tidak ada sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Namun bagaimana kalau dia itu sholat, maka jadikanlah itu sebagai sholat sunnah wudu. Engkau berwudu, kemudian sholat sunnah wudu. Sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah ihram. Kenapa? Karena sholat sunnah ihram tidaklah datang dari Nabi SAW dan tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun. Yang ada hanyalah Nabi SAW ketika itu ihram, kemudian melewati Dzul Hulaifah yang kebetulan beliau di situ mendapatkan sholat fardu. Sholat fardu. Kemudian beliau melakukannya secara qasar karena musafir 2 rakaat. Dipahami oleh sebagian orang, oh kalau begitu ini sholat ihram. Ya, padahal bukan sholat ihram. Sebagaimana pula kesalahpahaman muncul dalam amaliyah hajj ketika mereka wukuf di Arafah. Nabi SAW kiblat menghadap ke sana. Ya. Di sini ada Jabal Arafah yang dikenal Jabal Rahmah. Nabi wukuf di sana. Di belakang Jabal tersebut. Berdoa menghadap kiblat. Ngantem gunung boten secara arah. Nah, secara arah ngantem gunung. Ya. Maka orang menyangka kalau begitu termasuk sunnah berdoa menghadap gunung. Lah ini bahayanya kebodohan ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Termasuk bentuk kebodohan adalah mengambil amalia agama dengan kesimpulan pribadi. Ini adalah kebodohan, bukan ilmu. Oh jadi saya simpulkan begini, begini, begini. Ini kesimpulan pribadi bukan ilmu. Wong buktinya itu Nabi juga doanya di sana berarti kan menghadap gunung. Gim boten? Hah? Tadi menghadap gunung enggak Nabi? Ya, wong gunungnya di arah kiblat, menghadap kiblat hanya saja gunungnya di arah kiblat, nggih. Nah, itu jadi bukan menghadap gunung, menghadap kiblat. Lah niki. Ini salah satu contoh. Termasuk tadi Nabi tidak sholat sunnah ihram, sholat qasar daripada sholat asar atau sholat isya ketika itu. Maka beliau dikosor 2 rakaat, tadinya 4 rakaat, 2 rakaat. Namun dianggap orang yang melihat katanya sholat ihram. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Sehingga marilah kita semangat tholabul ilmi kembali kepada tuntunan hadis-hadis Nabi dengan bimbingan para ulama. Tidak menjadikan sekedar kesimpulan di dalam beragama. Karena kesimpulan, seorang beragama dengan kesimpulan akal, ini bukanlah ilmu. Dan ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah. Yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka orang-orang jahiliyah, hanyalah mengikuti dhanna, prasangka, kira-kira, wa ma tahwal anfus, dan cocok, perasaan yang cocok, kesimpulan-kesimpulan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Maka sesungguhnya yang namanya kesimpulan, prasangka ini tidak bisa memenuhi standar al-haq sedikitpun. Contoh seorang yang beragama dengan kesimpulan akhirnya kelirunya fatal. Contoh ketika mereka menyimpulkan bahwasanya patokan benar dan salah dalam agama kalau yang ikut banyak. Kalau yang ikut banyak. Kalau sedikit berarti salah. Karena yang ngamalkan sedikit, ya. Berarti dalilnya apa? Dalilnya dia sing akeh nganggo, sing akeh ora nganggo. Ya. Kalau diajak sunnah, amalkan amalan yang datang dari Rasul, sing akeh ora nganggo tinggalkan. Ya. Kalau sing akeh nganggo amalkan. Nah ini. Sekarang amalan maksiat, kalau sing akeh nganggo amalkan. Iya. Banyak enggak? Banyak contohnya. Contohnya banyak. Ini. Sing akeh nganggo lakukan, sing akeh ora nganggo tinggalkan. Nah ini. Ini kesimpulan, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini jadinya orang tersebut terjatuh kepada kebinasaan. Ini ma'asyiral muslimin rahimanukum, kembali lagi. Kita masih dalam pembahasan sholat-sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang tadi telah kita ketahui, sholat yang terkait dengan waktu tertentu dan sholat yang tidak terkait dengan waktu sama sekali. Maka sholat yang terkait dengan waktu, wanaul awwalu anwa'un muta'addidatun, dan yang terkait dengan waktu ini macamnya sangat banyak. Macamnya sangat banyak. Namun dari yang banyak tersebut bertingkat-tingkat keutamaannya. Ba'duha akidun min ba'd, sebagiannya lebih sangat dianjurkan daripada sebagian yang lain. Mu'akkad artinya ditekankan, dianjurkan sekali. Sebagiannya sangat ditekankan daripada sebagian yang lainnya. Wa akidu anwa'ihi, dan sholat sunnah yang terkait dengan waktu yang paling ditekankan adalah al-kusuf, sholat kusuf. Apa sholat kusuf? Sholat gerhana. Apa syaratnya? Syaratnya harus melihat. Oh, terlihat ada gerhana. Tsummal witr, kemudian sholat witir. Sholat witir itu sholat malam yang bilangannya ganjil. Kalau bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau bulan Ramadan dinamakan tarawih. Barakallahu fik. Summa sholatul istisqa, kemudian sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Summa sholatit tarawih, kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan. Amman nau'ul thani, adapun macam yang kedua, yaitu sholat yang tidak terkait dengan waktu. Fayushra'u fil layli kullihi, maka disyariatkan dalam seluruh waktu malam. Wafin nahar, boleh dilakukan di waktu malam dan boleh di waktu siang. Mau ini itu boleh. Nah, tidak terkait dengan waktu. Ma'ada awqatin nahi, selain waktu yang dilarang untuk sholat. Kapan waktu dilarang sholat? Tiga waktu. Dalam sebuah hadis yang sahih, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya wa naqburu mautana. Rasulullah melarang kami untuk sholat dan juga mengubur mayit-mayit di antara kami pada tiga waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta yani tartafi'a, ketika terbit matahari sampai dengan naik. Satu tombak tadi. Matahari terbit. Nah, kemudian yang kedua, inda zawal, ketika zawal yani matahari pas di ubun-ubun. Maka ini dilarang. Yang ketiga, indal ghurub, hatta taghruba, seketika menjelang terbenam matahari sampai dengan betul-betul terbenam. Ini dilarang. Disebutkan para ulama hikmah diantaranya, dikarenakan syaitan ini yakrubu qornaihi, mendekatkan dua tanduknya ke arah matahari, berharap ada orang yang sujud ketika itu sehingga sujud kepadanya. Sehingga dilarang. Waktu sebut waktu karohah. Sebut waktu karohah. Berarti terbit matahari sampai dengan naik satu tombak. Pas matahari di ubun-ubun. Kemudian menjelang terbenam sampai dengan betul-betul sudah terbenam. Ini waktu yang nahi. Sholat-sholat sunnah ini dilakukan di kapan saja yang mutlaqoh. Dilakukan kapan saja selain waktu nahi. Wa afdalu min sholatin nahar, sholatul lail afdalu min sholatin nahar, sholat sunnah malam lebih utama daripada sholat sunnah siang. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang pengertian sholat sunnah. Sebagian ulama membagi sholat sunnah ada dua, sholat zawatil awqat dan zawatis sabab. Sholat yang terkait dengan waktu dan sholat yang terkait dengan sebab. Ini barakallahu fikum. Pembagian yang berbeda-beda dari para ulama, namun tidak pelepas semuanya adalah sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini barakallahu fikum. Ditanyakan di sini, ma tusannu lahul jamaah min sholati tatawwu? Muncul permasalahan. Permasalahannya gambarannya, yakni bolehkah kita melakukan sholat sunnah secara berjamaah? Kenapa? Dengan harapan pahalanya lebih besar, no, besar. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. 27 derajat. Ini dalam sholat jamaah secara umum. Ya. Nah, apakah dalam sholat sunnah ini disyariatkan padanya jamaah? Jawabannya, pertama, ibadah tauqifiyah. Yang namanya ibadah adalah tauqifiyah, sudah baku, diatur oleh syariat. Jadi tidak perlu modifikasi, tidak perlu mencari-cari, membagus-bagus, cukup kita mengikuti apa yang ditentukan Nabi. Itu namanya tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah, sudah baku. Nah, di sini, sehingga apa yang datang riwayat Nabi melakukannya secara berjamaah, maka itu boleh berjamaah. Yang datang riwayat Nabi tidak melakukannya berjamaah, maka tidak berjamaah. Nah, maka di sini ditanyakan, sholat apa sajakah dari sholat sunnah yang disunnahkan untuk kita berjamaah? Maka dijawab, tusannu sholatul jamaah littarawih. Disunahkan sholat berjamaah untuk sholat tarawih. Sholat tarawih sunnahnya berjamaah. Wal istisqa, sholat istisqa meminta hujan. Kemudian kusuf. Sholat gerhana. Nah, ini tiga sholat ini disunahkan untuk melakukannya secara berjamaah. Nah ini. Yang kadang keliru, ya, orang menganggap kalau begitu sholat rawatib berjamaah boleh enggak? Tidak datang dari Nabi pelaksanaan sholat rawatib berjamaah. Pernah Nabi melakukan sholat berjamaah namun sholat mutlak atau sholat lail. Sholat tiba-tiba didapatkan Ibnu Abbas, kok tiba-tiba nyeruntul. Nyeruntul, oh Masya Allah, makmum di belakang Nabi, sebelah kiri. Ditarik sama Nabi, letakkan di kanan. Ini tadi, oh berarti kalau sifatnya kadang-kadang boleh. Namun kalau terus-menerus, ini bukan rawatib tapi ya, sholat lail. Sholat lail bukan taraweh. Ini boleh, namun kalau terus-menerus tidak boleh. Kenapa? Karena seakan-akan membuat syariat yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Apalagi dikoordinir. Kita nanti mau sholat malam berjamaah. Ini tidak ada. Paham nih? Nah ini bagaimana? Ya kalau sekedar kadang-kadang pas di rumah, bu ayo sholat malam. Ibunya, bapaknya sudah mulai, tiba-tiba ibunya langsung, ah sudahlah jamaah aja sama bapak. Sekali dua kali tidak mengapa. Namun kalau terus menerus setiap malam jadi menyelisih sunnah. Barakallahu fikum. Nah ini yang disunahkan sholat jamaah, sholat istisqa juga. Meminta hujan. Yang sholat istisqa nanti akan datang pembahasannya, ringkasnya ini dipersyaratkan. Syarat pertama, husulul qahat wal hadab, yakni betul-betul sudah terjadi kemarau panjang. Ya, kemarau panjang. Nah sekarang musim hujan, istisqa dengan meminta hujan tidak, namun dengan meminta ditahan hujan kalau membahayakan, dan doanya lain. Nah, ini barakallahu fikum. Yang kedua, syaratnya adalah ma'al imam, diantaranya itu dengan adanya penguasa, izin penguasa. Penguasanya tidak, alhamdulillah pemerintah kita perhatian, kadang memerintahkan, menghimbau kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sholat istisqa. Pernah mboten niki? Pernah. Nah ini berarti menunjukkan pemerintah kita muslim, perhatian dengan syariat-syariat Islam. Barakallahu fikum. Sehingga salah orang-orang teroris yang mengatakan negara Indonesia taghut, bukan muslim, ya. Oh, berarti beda ya teroris dengan kita, beda. Makanya jangan senang membuat kesimpulan, barakallahu fikum. Jadi, ini di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya. Kemudian salat kusuf, salat kusuf juga dengan berjamaah dengan syarat dia melihat adanya gerhana. Wallahu ta'ala ala wa alamu biswab. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam permasalahan barakallahu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Wallahu ta'ala ala wa alamu biswab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Dan sekali lagi kami menghimbau untuk para muslimin seluruhnya, besok merupakan tanggal 10 Muharram, yang di sana disunahkan untuk kita siam Yaum Asyura. Maka marilah persiapan untuk sahur nanti malam dan niatkan untuk puasa hari Asyura, dan lebih sempurna untuk diadakan puasanya lebih dari satu hari, yakni kalau tadi belum puasa bisa besok dan juga hari Jumat, atau boleh pula tadi puasa, besok puasa, Jumatnya puasa kembali. Nah, ini beberapa cara salat, beberapa cara puasa Asyura. Wallahu taala ala wa alamu bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.